Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat jamaah Masjid Al-Mustaqim yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama yang selalu diwasiatkan oleh para khatib dimanapun mereka berada adalah untuk mengingatkan kembali, mewasiatkan kepada yang hadir di sini umumnya dan kepada yang berbicara ini khususnya agar selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena takwa itulah, at-taqwa miftahu abwabil khairat. Takwa adalah kunci pintu kebaikan. Jika kita kepengen mendapatkan kebaikan, baik skala kecil yaitu pada diri kita, ataupun skala yang sangat besar yaitu di negeri kita, maka tentunya kita harus mengamalkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan nilai-nilai takwa di setiap sendi kehidupan kita, hadirin sekalian. Berapa banyak, berapa sering para khatib selalu mengatakan di dalam khutbahnya. Mungkin kita dengar dari khatib, mungkin kita dengar dari da'i, dari ceramah-ceramah para mubaligh, dari habaib, dari kiai dan sebagainya. Ayat yang selalu disampaikan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu kota, penduduk suatu negeri itu mereka beriman, wa taqaw, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka niscaya pasti, kata Allah, la fatahna, pasti akan kami bukakan pintu keberkahan, pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi, hadirin sekalian. Buminya berkah, dari bawahnya berkah, dan dari langit Allah curahkan keberkahan juga, hadirin sekalian. Ini janji Allah. Dan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya, hadirin sekalian. Akan tetapi dalam kelanjutan ayatnya Allah menyambung, walakin kadzabu bi ayatina, tetapi mereka penduduk negeri itu, mereka penduduk kota itu, mereka mendustakan ayat kami, mereka tidak pernah percaya dengan kami, mereka tidak pernah mengikuti kami, Al-Qur'an tidak pernah dibacanya, panggilan solat tidak pernah disambutnya, hukum-hukum Allah selalu diabaikannya, larangan-larangan Allah dianggap biasa dalam hatinya. Fakatnahum bimakan wetribun. Maka kami ambil yang kami janjikan kepada mereka, kami ambil, kami cabut. Kenapa? Dikarenakan mereka mendustakan ayat-ayat kami, hadirin sekalian. Hadirin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal negeri kita ini yang jumlahnya 220 juta lebih dan menjadi negeri muslim terbesar di dunia dan menjadi negeri masjid yang paling banyak di dunia dan menjadi negeri yang paling banyak perda-perda syariahnya juga, tetapi kenapa negeri kita ini dilanda musibah tiada henti, hadirin sekalian? Dari kemarin kita dengar berita yang sangat menyayat hati. Saudara-saudari muslim kita, mereka mendapatkan musibah yang tiada henti. Menangis mata kita, lirih hati kita membacanya, mendengar beritanya. Belum selesai duka kita di Lombok, belum selesai duka kita Lombok, Allah kirimkan gempa yang sangat menakutkan, luar biasa mencekam. Allah kirimkan lagi, Allah kirimkan musibah di kota Palu maupun Donggala, hadirin sekalian. Belum selesai duka kita di kota Palu dan Donggala, saudara-saudara kita yang naik pesawat Lion Air JT610 pun jatuh, tidak ada satu pun yang selamat, hadirin sekalian. Belum juga selesai berita duka Lion Air jatuh, negeri kita dilanda musibah lagi. Saudara-saudara yang kita yang ada di Banten, mereka mendapatkan musibah. Kurang lebih 200 sampai 300 orang meninggal dalam satu malam, hadirin sekalian. Ada apa di negeri kita? Musibah tiada henti. Datang bertubi-tubi. Menimpa saudara-saudari. Dan kita yang mendengarnya sangat lirih, menyedih, menyayat hati. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita introspeksi. Tidak mungkin Allah kirimkan musibah. Musibah bertubi-tubi. Kecuali pasti ada hikmah di balik itu semua. Ada teguran di balik itu semua. Hanya saja mungkin karena umat manusia enggak sadar-sadar sehingga Allah kirimkan lagi sampai mereka sadar, hadirin sekalian. Kita lihat negeri kita, negara muslim terbesar di dunia, negara paling banyak masjidnya. Apalagi tadi disampaikan sebelum saya naik khutbah oleh yang menyampaikan berita, ini adalah Jumat pertama di tahun 2019 ini. Maka hendaknya kita memperbaiki diri. Negeri kita ini paling banyak masjidnya, tetapi paling sedikit pula jamaahnya, hadirin sekalian. Kita umat Islam diwajibkan oleh Allah untuk sholat. Bahkan rumahnya dekat masjid, tapi dia tak pernah hadir ke masjid. Dia tak pernah menerima panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada azan di dekat rumahnya, dia masih asik-asikan nonton televisi. Dia masih asik-asikan dengar MP3. Dia masih asik-asikan mendengarkan lagu, ngobrol sama temannya. Padahal ulama menganjurkan, termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang kuat, yang mendekati wajib adalah ketika dikumandangkan azan, maka umat muslim harus diam semua, hadirin sekalian. Mendengarkan dan menjawab panggilan azan tersebut. Tetapi lihat, berapa banyak yang menjawab panggilan azan di sekeliling kita. Padahal itu panggilan Allah. Panggilan Allah kepada umat Islam untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka abaikan perintah Allah dan mereka tidak ada di dalam hatinya bergetar rasa takut karena meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada rasa penyesalan karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar saja jika Allah kirimkan musibah dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kita untuk melanggar perintahnya. Di antaranya adalah perbuatan zina yang hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Busuk perbuatan zina. Makanya ketika sahabat perempuan Hindun sebelum masuk Islam, ketika mau masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah, ketika mau masuk Islam datang kepada Nabi, berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Hindun, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Maukah kalian wahai perempuan-perempuan Mekah mengadakan perjanjian setelah kalian masuk Islam nanti?" Mereka menjawab, "Mau." Nabi pun mengambil sumpah, mengambil baiat, mengambil janji. "Maukah kalian agar tidak meninggalkan sholat?" Mereka pun berjanji, "Ya, nanti setelah kami masuk Islam, kami tidak akan meninggalkan sholat." "Maukah kalian agar selalu berpuasa di bulan Ramadan?" "Ya, kami berjanji akan berpuasa di bulan Ramadan." "Maukah kalian membayar zakat?" "Ya, kami akan membayar zakat." "Maukah kalian tidak mencuri?" "Ya, kami tidak akan mencuri." "Maukah kalian tidak berbohong?" "Ya, kami tidak akan berbohong." Diambil janji lagi sama Nabi. "Maukah kalian tidak meminum minuman keras?" "Ya, kami tidak akan mengkonsumsi meminum minuman keras." Tetapi ketika sampai pertanyaan, "Maukah kalian tidak berzina?" "Maukah kalian tidak berzina?" Maka sahabat Hindun kaget, terheran-heran. "Ya Muhammad, segitu hinanyakah kami sampai kami mau diambil sumpah agar tidak berzina? Segitu hinanyakah kami perempuan-perempuan ini? Segitu hinanya sehingga kami diambil sumpah agar tidak berzina? Demi Allah, kami sebelum masuk Islam menganggap zina itu perbuatan yang hina, yang busuk, yang dihinakan oleh Allah, apalagi setelah masuk Islam. Perempuan-perempuan Quraisy yang belum masuk Islam pun menganggap perbuatan zina itu adalah perbuatan yang kotor, perbuatan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, busuk-busuk di dunia dibusukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang terjadi, hadirin sekalian? Pada malam 1 Januari kemarin, malam huru hara, berapa banyak saudara-saudari kita yang melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zina tersebut, naudzubillah min dzalik. Kita baca berita, berapa banyak saudara-saudara muslim kita, mereka melanggar perintah Allah, berzina di hotel, berzina di taman-taman, mereka berzina di tempat-tempat yang tidak malu jika dilihat oleh makhluk hadirin sekalian. Bahkan mereka tidak malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal busuk dihindarkan oleh Allah. Malam 1 Januari mereka kotorkan malam tersebut dengan bermaksiat kepada Allah. Makanya Allah tidak heran menegur manusia dengan musibahnya. Padahal zina sangat busuk, busuk dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelakunya akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan hukuman di dunia sebelum Allah kasih hukuman di akhirat, hadirin sekalian. Ini di antara yang harus kita introspeksi. Awas, hati-hati, jangan sampai ada di keluarga kita, jangan sampai ada di saudara kita, jangan sampai ada di tetangga-tetangga kita atau di kampung kita dibiarkan perbuatan zina yang dibusukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang harus menjadi introspeksi kita adalah, yang harus menjadi bahan muhasabah kita adalah, banyak di antara kita yang seakan-akan berani melawan Allah, seakan-akan berani melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sholat, kita tidak sholat, kita meninggalkan sholat. Ya, ada di antara kita yang tidak meninggalkan sholat. Tetapi hatinya enggak ada rasa takut, hadirin sekalian. Hatinya enggak ada rasa takut sama sekali. Padahal dia sudah melakukan dosa. Ada di antara kita yang berzina, di dalam hatinya enggak ada rasa penyesalan, hadirin sekalian. Ada di antara kita yang minum-minuman keras, di antara kita ada yang sambil minum-minuman keras, sambil ketawa ketiwi, tidak ada rasa takut kepada Allah, lalu khayal masuk surga, hadirin sekalian. Ini seakan-akan melawan perintah Allah. Ini seakan-akan berani kepada Allah. Ada itu yang mungkin secara eksplisit, secara implisit. Secara implisitnya dia melawan perintah Allah. Ada yang terang-terangan, ada yang eksplisit, terang-terangan melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah manusia. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan Allah, yang dikasih roh dari Allah, yang dikasih makan oleh Allah, dikasih rumah oleh Allah, dikasih uang oleh Allah, tetapi mereka menolak hukum-hukum Allah, hadirin sekalian. Mereka menolak hukum Allah, bahkan terang-terangan dari mulut mereka keluar agar hukum-hukum Allah tidak diberlakukan di dunia ini, hadirin sekalian. Menolak hukum Allah padahal mereka diciptakan oleh Allah. Menolak hukum Allah padahal mereka makan dari Allah. Menolak hukum Allah padahal mereka dikasih rumah. Siapa yang kasih mereka rumah? Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengajak, mereka duduk di parlemen, mereka duduk di tempat-tempat yang strategis, mengajak umat manusia untuk meninggalkan perintah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah wujud iblis yang berada di dalam tubuh manusia. Hati-hati, hadirin sekalian. Kita orang awam, kita orang awam. Orang awam itu tidak tahu. Kita nonton televisi, orang kata A, kita ikut aja A. Kita nonton media, orang nonton B, orang ngomong B, kita ikut aja B. Padahal tanpa kita sadari, perbuatan tersebut sangat membahayakan akidah kita, hadirin sekalian. Sebagai contohnya, saya berikan contoh di sidang, di mimbar yang mulia ini. Saya tidak berbicara politik, hadirin sekalian. Ini mimbar yang mulia, yang sakar, tidak. Tetapi saya hanya berbicara tentang keselamatan akidah kita, tentang keselamatan iman kita, hadirin sekalian. Beberapa waktu yang lalu, ada beberapa saudara kita yang mungkin mereka mengucapkan itu karena tidak tahu, hadirin sekalian. Karena kesalahan mereka, karena kesalahpahaman mereka yang menolak hukum poligami, hadirin sekalian. Mereka menolak dan mengatakan bahwa saya poligami itu tidak adil, diskriminasi dan sebagainya, tidak ada dalam Islam. Hati-hati mengucapkan kalimat ini, hadirin sekalian. Karena dalam Islam, mengucapkan kalimat ini bisa dihukumi kufur, hadirin sekalian. Sekali lagi, saya tidak berbicara politik, tidak. Tetapi saya mengajak, saya ingin menyelamatkan akidah-akidah iman-iman saudara-saudara kita, hadirin sekalian. Kenapa bisa berbahaya, Pak Ustaz? Kenapa bisa berbahaya, Habib? Karena kalau kita mengkaji lagi dasar hukum Islam, bahwasanya sumber hukum Islam kita ada empat, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini yang disepakati dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita mengkaji dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, dalil yang ada dalam Al-Quran terbagi menjadi dua, hadirin sekalian. Ada yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya dhanni. Yang qat'i terbagi lagi menjadi dua. Ada yang qat'i dalalah, ada qat'i wurud. Yang dhanni terbagi lagi menjadi dua. Ada dhanni dalalah, ada dhanni wurud, hadirin sekalian. Apa itu qat'i, Pak Ustaz? Qat'i itu adalah suatu amalan di dalam Islam yang mana amalan tersebut dalilnya jelas disebut di dalam Al-Quran, sharih disebut di dalam Al-Quran. Maka mengamalkannya wajib, menolaknya hukumnya murtad, hadirin sekalian. Kenapa? Karena amalan tersebut dalilnya bersifat qat'i. Sebagai contoh, saya kasih contoh, salat, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, isya, subuh, itu semua wajib. Wajib kita amalkan, wajib kita lakukan. Kenapa? Karena dalilnya qat'i. Kok bisa qat'i? Karena ada dalam Al-Quran. Jelas disebutkan dalam Al-Quran. Yaitu ayat, wa aqimus sholah, dan laksanakanlah sholat. Maka kalau ada orang yang tidak sholat, kita tanya, kenapa kamu tidak sholat? Kalau dia tidak sholat, karena malas. Dia tidak kufur, tetapi dia fasik, katanya sekalian. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Dia menjawab, bagi saya sholat itu tidak wajib bagi saya. Dia beranggapan sholat itu tidak wajib, maka hukumnya murtad. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan sholat tidak wajib, maka sama saja dia tidak percaya dengan Al-Quran. Karena dalilnya jelas disebut dalam Al-Quran. Contoh lain, puasa. Puasa bulan Ramadan itu wajib bagi yang mampu, hadirin sekalian. Kenapa wajib? Karena dalilnya jelas disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disebutkan dalam Al-Quran. Maka yang bagi yang mampu berpuasa, wajib baginya berpuasa. Tetapi kalau ada orang yang tidak berpuasa, ditanya, kenapa kamu tidak berpuasa? Padahal tidak ada uzur-uzur syar'i ada padamu. Dia menjawab, bagi saya puasa itu tidak wajib. Ketika dia mengucapkan kalimat itu dan berkeyakinan atas kalimat itu, maka hukumnya menjadi murtad, hadirin sekalian. Kenapa? Karena dalil puasa sifatnya qat'i ada dalam Al-Quran. Sama dengan ayat poligami. Ayat poligami disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, A'udzubillah minasyaitanir rajim, fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba', fa'in lam ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Disebutkan jelas di dalam Al-Quran. Mungkin ada di antara kita yang tidak mampu, ya. Ada di antara perempuan-perempuan yang tidak mau, ya silahkan. Itu hak masing-masing. Tapi jangan sampai menolak. Jangan sampai mengatakan tidak adil. Jangan sampai mengatakan tidak ada dalam Islam. Ini kalimat sangat berbahaya, hadirin sekalian. Maka karena saking banyaknya umat Islam yang percaya akan kalimat ini, yang percaya akan stigma ucapan ini, maka bisa jadi Allah kirimkan musibah sebagai teguran bagi kita umat Islam, hadirin sekalian. Oleh karenanya, sebagai solusi penutup khutbah sidang Jumat yang singkat ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun ini, maka mari kita memperbanyak ilmu agama. Memperbanyak ilmu agama. Agar apa? Semakin banyak ilmu kita, maka insya Allah semakin selamat akidah kita, hadirin sekalian. Semakin selamat iman kita, hadirin sekalian. Dan kita doakan, mudah-mudahan mereka yang kepleset mengucapkan kalimat itu, semoga mendapatkan hidayah dari Allah, cepat sadar akan perbuatannya, hadirin sekalian. Kedua, di awal tahun ini juga, perbanyak takarrub kepada Allah. Perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Agar jangan sampai musibah itu turun kepada kita. Musibah itu ada skala besar, ada skala kecil. Skala besar yang sudah saya sebutkan. Ada skala kecil, hadirin sekalian. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, saya enggak sholat, saya enggak ngaji, saya enggak puasa. Tapi kok enggak ada tsunami datang ke Pontianak? Kok enggak ada gempa bumi datang ke Pontianak? Kok enggak Allah kirimkan longsor ke Pontianak? Misalkan. Hadirin sekalian, musibah itu tidak hanya berupa tsunami, angin kencang, longsor, gempa bumi dan sebagainya. Tidak, ada musibah yang tidak kita sadari, tapi lebih bahaya, lebih fatal lagi. Hadirin sekalian. Apa itu? Allah cabut nikmat ibadah. Allah cabut nikmat taufik. Allah cabut ada di antara kita yang susah beribadah, itu juga termasuk musibah demi sekalian. Itu musibah lebih bahaya daripada tsunami. Karena kalau tsunami mati selesai. Tapi kalau misalnya musibah enggak sholat, susah bangun malam, susah baca Al-Quran, ini musibah besar hadirin sekalian. Ada juga musibah Allah sempitkan rezekinya. Itu juga musibah. Mungkin ada di antara kita yang rezekinya sempit. Mungkin ada rezeki yang sempit. Itu dikarenakan karena dia enggak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga musibah istri durhaka sama suami. Ada juga musibah anak membangkang perintah orang tua. Maka kalau kita tidak mau mendapatkan musibah-musibah tersebut, maka mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak ilmu agama Allah Subhanahu wa taala agar selamat iman kita, agar selamat akidah kita, agar selamat Islam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, keluarga kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa taala yaqulu biqauli yahdil muhtadun. Wa idza qura alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, irqam liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu muttasil sayyidun bin dhairin wa udhrun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimun, ittaqullaha ta'ala wa dharfu ashma dhahara minha wa batan wa hafidhu ala taati wa hudur jum'ati wal jama'ah wa alamu أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda ala khulafai ar-rashidin alladhina qadha bil haqq wa kanu bi adilun sadat sadatina Abi Bakar Umar Uthman wa Ali al-Hasan al-Husayn wa Fatimah az-Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisha ar-Ridha wa azwaji Rasulillah al-Hamza al-Abbas jami' ashabi Rasulillah wa ansar Rasulillah al-Muhajirin al-Mujahidin al-Tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم أمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن واسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما لدينا هذا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم يعذكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.